curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Padha kemutan ceritane. Sun Gokong apa ora, Kang? Sun Gokong kae sing nangaring negara Cina kae lho ya. Eh kan cita-citane mien ki ya. Sun Gokong karo Biksu Tong kuwi kan diperintah nang kaki dewa kon ngambil kitab suci nangaring barat. Nah, setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali ke barat, akhirnya kitab suci ini bisa ditemukna. Barang wis ditemukna nangaring daerah barat, ke langsung Biksu Tong karo Sun Gokong balik maning maring negeri timur. Nah ternyata nangkana barang wis 10 tahun, kaki dewa perintah maning kue kitab suci ini kok dibalik na maring negeri barat. Jajal kaya ngapa yuk tiri ke yuk ceritane. Tong kantong kanan ini dong. Apa kau bak? Wah ini apa kepriwe? Nyung dewa nyung dewa ke nyung. Dari kang udah nyobek kantong nangtong kantong gantung apa kantong semen si karpet dewa kayak jadi udah ngomong jajal ya. Oh kayak gue kayaknya ya wis ke anu Biksu Tong ada nih kenyong kan dewa kayaknya. Kenapa? Kemien gue tak perintah nanyong kan jukut kitab suci nari negara barat. Terus? Siki berhubung ke kitab suci ini arep tinggo maning negara barat. Ketolong siki balik nangana maning. Masih dari kapa kobat dewa? Aja sekarang dewek lah. Nyong ini sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Kalau negeri timur butuh negeri barat, teng alas teng karangan, sikil kata pada dengklang, awak kata pada cuplakan, ketemu siluman pirang-pirang jalan, barang wes gutul, kabang nenek, malah kau balik nama neng, karena mereka siapa apa dewa, lu dewa aja sekarang kalian nggak salah. Keh, ke perintah ke lu, pokoknya beri caranya kudu, ke kita susu ini balik nama neng negara barat mana kan? Keh, wah dewa kan ini dipit ya salah. Nyong itu ini majunya maju tua, tenaga ini seorang anak. Kau melakukan perjalanan maring barat, maring nyong yang seorang sanggup ya. Bisa orang sanggup nyong, wah dewa. Kei, mulane dari biksu aja mangas-mangas. Ilmu ini ditularakan maring menungsa diane. Kau berada di biksu, ajak watok. Dada geran apa-apa, ngerak kue wis mati, dada anak serpek. Mau kaya kue, dua ilmu dari biksu, pangan dewek. Wis kaya kebaik, kue ngulet wong, dadak na biksu. Kau harus dati, kue kitab suci ini kau dibalik nana biksu gue mau. Oh kayak gue ya. Kayak gue, manut ya manut karo dewa. Ya bis, pokoknya Rika gue yang berbu dile ngalur ya ngalur. Baik, orangnya denggok na bapak pelotas. Angurus karep ya kudu, angurus karep ya kudu. Baru nyala-nyalanan nyong. Ujar-ujarnya jadi biksu gue kepenak apa. Ora, tantangannya bilang-bilang, pantangannya gue keh. Jadi orang sembarangan mau bisa jadi biksu buat dewa. Mulanya juga nanti, mulanya diadakan segera pemilihan biksu. Cepetan. Ya, yuk Kang temenan ge akhirnya Biksu Tong manut bae karo mangane dewa. Diadakanlah pemilihan biksu yang akan bertugas mengembalikan kembali kitab suci ke negara barat. Digolet akhirnya ketemu 10 wong we cacahe sing arep dilantik, arep dilatih dadi biksu. Baiklah saudara-saudaraku yang tercinta, yang terhormat dan terselenggara. Kepada 10 calon-calon biksu yang akan menggantikan aku bayarna kitab suci maring negeri barat ngana. Salam sejahtera ya. Siki kue-kue pada wis pada kumpulan kene. Kabean orang siwiji-wiji ada teklantik, teklatih dari biksu. Diharapkan mengko salah satu dari kalian bisa menggantikan tugas senyong balakna kitab suci maring negara barat. Paham ora paham, kudu paham. Ke proyek mengembalikan kitab suci maring negara barat tesis sebulan maning bulan ngarep ya bulannya pinginannya kau kan sudah digembreng siki satu bulan terakhir kue-kue pada harap tek lantik harap tek tes siapa sih kira-kira bisa jujurkan kitab suci maring negara barat. Baik, segera langsung saya buka uban ujian biksu akhir nasional. Ya temenan ge ujian biksu akhir nasional alias uban dibuka kue nang Biksu Tong. Waktunya kurana sebulan rok, langsung Biksu Tong mengajak 10 calon-calon biksu gue maring tempat sing sepi, sing adoh banget kang menungsa, nang alas kana. Dina pertama, kon pada ngebeli kayu. Dina keloro, kon pada latihan nimba. Dina ketendu, kon pada nyesre kipring. Dina kepapat, kon pada ngusungi brongkalan. Dina kelima, lah semoga seterusnya sampai ke dina ke-29. Nah, dina terakhir ge. Tesnya mandan medeni jajal teliki kanyang apa yuk. Tes dina terakhir dalam ujian biksu akhir nasional alias uban yang diadakan oleh Biksu Tong. Oke, wis saniku dina, kowe-kowe pada melu ujian Biksu Akhir Nasional ya. Lah siki dina terakhir pelaksanaan ujian Biksu Akhir Nasional. Ya soalnya esuk-esuk-esuk sapa bae sing kepilih langsung mangkat maring negara barat mbalekna kitab suci karo Sung Gokong karo Patkek. Nah, tes terakhir ujian Biksu Akhir Nasional gimana berat? Kowe-kowe pada engko kabehan ke pada giliran mlebu maring jero kamar, waktune 10 menit. Lah kono nang jero kamar kuwe, anak wadon loro ayu-ayu banget, padorak laben. Dajal nyong kepengin ngetes pertahanan hati kalian dari godaan-godaan wanita. Masalahe sing jenenge dadi biksu ora ude seneng karo wadon, ora ude bojo, bahkan kepengin gatengan tok loro iki. Ora li duwe sifat sing kaya kuwe. Mulane kowe-kowe padha sing arep tes. Dajal, ketahanan kalian dari godaan-godaan wanita cantik bisa diandalkan apa ora? Cike berbaris, kena kliningan jumlah 10. Kliningan kie, engko nanyo ngarep pasang nang sleting kato ke kue. Angger wis engko mlebu maring ruangan untuk cici 10 menit nang anak. Angger ngasih kliningan kie mondi, grinding grinding grinding grinding. Wah, kue berarti anak sing bergerak di antara sela-sela sleting. Angger mondi berarti ya orang lulus dari bisu. Paham orang paham, kudu paham. Oke, yes. Langsung baik ya peserta pertama. Calon biksu dengan nomor punggung 1, maju. Cleaningannya sih dipasang lang sleting terus mlebu maring ruangan kae. Cepetan. Wah, Kang yo temenan nggih, jan biksune udah ngetes jan anak-anak bae ya. Mengetes ketahanan para biksu daripada godaan-godaan wanita-wanita cantik. Dan temenan nggih, nang jero ruangan kuwi pancen ya ana wong wadon loro jan yakin seksi-seksi banget. Ayo, irunge mancung, rambutnya dawak, kulitnya putih, pokoknya bocah jan manis banget temenan yakin. Kayane nggak dideleng Kang bodine ya tukang melu senam kayane lho, anu apik banget sih bodine sih. Dah, ternyata nang jero ruangan kue wong loro wong wadon kue ora klamben babat notas. Wah, dengan posisi-posisi yang sangat menantang. Lagi menantang apa? Ya, yes, menantang apa? Apa menantang gendut, apa menantang bal-balan, apa menantang gaplean. Nah, semoga menantang banget posisine wong wadon loro kue nang jero kamar. Lah ternyata ya Kang ya, calon biksu pertama gagal gue ya, baran bae mlebu kok. Gliding, gliding, gliding, gliding, gliding, gliding, gliding. Calon biksu pertama gagal kayak ya. Gliningannya muni kayak berarti nasi bergerak kayak dibanding setting kayak. Ayo selanjutnya peserta kedua. Mlebu maring ruangan gue gliningannya dipasang di sini sleting gue. Cepetan. Gah, gue mau peserta siji, peserta loro mlebu gagal maning. 3, 4, 5, 6, 7, 8 gagal maning. Ngantek peserta kesanga, si gagal bae si moni bae cleaning-cleaning e kuwi ya. Aduh, jan ke bisune bingung nggih, bisu tonge bingung nggih. Aja-aja orang ana sing ganteni nyung nggih ya. Aduh, kok nyung domain kaki dewa kae iki. Jajal tiliki bae langsung yo. Oh, alangel temen apaan ini kayaknya iyalah. Jangan kurut kari ngolet di jiktok. Sing siap menggantikan tugasnya nyong mengembalikan kitab suci mereka negara barat. Beku angel temen wong 10 ini sangat gagal kabeh. Kepeng ganteng-ganteng yang nyong akhirnya makat dewek maring barat, makat maning maring anak harus mbokong. Aduh, jan kembali ke priwe kayaknya ya. Mengulih pada menungsa kok. Jan anggar maring mong wadun keton-ketonnya jan. Mender lo mata nangger baru wadon kaya kaya jan. Doh, doh lah. Sikit rimege ya. Jan, jan. Wong 10 gak ini sangat gagal kabeh. Dari si J ya bubuan. Akhirnya yang dandanya nyoma kadewek lah. Tapi ya apalang apa jajal bok. Si J ini si terlahir ini bisa sukses. Bisa menggantikan tugas senyong jajal lah peserta ke 10. Yo peserta ke 10 maju cepetan. Aja daget kayak gue kayak semut. Maju kan ya. Kelilingannya dipasang lang sleting. Mlebu. Jelas orang lulus kok lah. Wah, semenit, rong menit, telung menit. Urung moni kue kelilingane kang. Peserta ke 10 sebelum baring kamar. Ngantek 5 menit tetep urung moni baik. Akhirnya biksu tong ngirim SMS maring wong wadon loro kue. Wong wadon penggoda. Kon menggoda lebih hot lagi. Temenan ke. Wong wadon lorone sing lagi pada orang lamben. Dan posisinya lebih menantang lagi ke. Menantang banget pokoknya. Ternyata gutul 5 menit. Tesi orang cleaning-cleaning baik orang muni baik. Pola akhirnya menit ke 10 orang muni baik metu. Wah, kayak biksu tong seneng banget kayak alhamdulillah lulus. Bisa menggantikan tugasnya sih. Mari negara barat balik nak kitab. Wah, seneng banget kayak. Wah, kayak saking senengnya biksu tong. Kue bocah calon biksu sing lulus kue mau. Langsung dirangkul nang biksu tong. Jangan dirangkul kenceng banget. Anu saking senengnya sih. Malah orang kur dirangkul tokang. Diambungi rajana ya digadang-gadang. Dirangkul kenceng banget. Tapi pas lagi dirangkul diambungi nang biksu tonge. Ijing-ijing malah ana tragedi. Dulu-dulu kita ini mau nih keliling aneh. Seh-seh. Kue homo ya. Oh pantes keduanya karena mau lanang. Karena mau padun barangnya satu sebu barang. Kalau pabrik ini orang bakal pengen gue ya. Karena homo kue ternyata pembalik. Kue orang duduk kue.